Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa amma rubai al-mazid. Lihat di matan di atas. Qala wa amma rubai al-mazidu fihi fa amsilatuhu tafa'lala ka tadahraja ya tadahraju tadahrujan wa if'an lala ka ihranjama ihranjimu ihranjaman waf'alalla ka ikshafa ikshaarra yakshairru ikshi'raran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, biker sunnah. Baik, tanbihnya nanti, peringatannya nanti, ini dulu. Aimon, panas mah? Enggak? Ya, enggak apa-apa. Syukran. Ini handphone siapa nih? Terkena. Sudah, cukup. Bismillah. Ya, perhatikan. Lihat di matan. Wa amma rubai. Adapun rubai al-mazidu, al-mazid. Ini kita sudah lewati rubai mujarrad, sekarang rubai al-mazid. Yaitu fi'il yang hurufnya 4 lalu ditambah, huruf asalnya 4. Tapi ditambah. Fa amsilatuhu, maka contoh-contohnya adalah tafa'lala. Yaitu pertama tafa'lalah. Berarti apa huruf tambahannya? Ya, huruf tambahannya apa? Ta. Ya. Huruf tambahannya adalah ta. Tafa'lalah. Ya tafa'lalu. Ya, semisal ka seperti tadahroja, ya tadahroju. Ya, seperti tadahroja. Ya. Aslinya kan dahroja. Nah, ini nanti mutawa'ah. Ya tadah roju, menjadi terguling. Ya, menjadi terguling. Nah, berikutnya kata beliau, ya, kemudian fi'il mudhari'nya tadah roju, tadah rujan. Ini masdarnya. Wa if'an lala, berikutnya if'an lala. Ya, if'an lala, yaf'an lilu. Semisal kata beliau, kata ka ihran jama ya ihranjimu, semisal ihran jama ya ihranjimu. Ya, ini jaga sama juga ini ya, maknanya berdesakan ihran jama. Kan har jama yuharjimu maknanya sempit. Ketika ditambah ihran jama menjadi berdesakan. Bersempit-sempit, berdesakan. Kemudian wa if'al if'alallah if'alallah. Misal if alalla, itu yang ditambah apa? Kalau tadi wazan if an lala, ya, yang ditambah apa? Hamzah dan nun. Ini berarti tambah dua huruf. Kalau yang tadi tafa lala tambah satu huruf, tambah huruf ta. Nah, if an lala tambah hamzah dan nun. Nah, berikutnya, ya, yang ditambah ini 3. If alalla, berarti yang ditambah apa aja? Hamzah. Kemudian takror dari lam fi'il, ya, ya lam fi'il. Yang kedua, semisal lafad iksha'arra, berarti ini tambahannya 3 huruf. Iksha'arra, itu asalnya apa? Qash'ara, artinya apa? Menggigil, menggigil. Maka menjadi iksha'arra, menjadi merinding. Yaksha'irru, itu fi'il mudhari'nya. Iqsyi'raran masdarnya. Ya, sudah? Ya. Baik, sekarang kita bacakan dulu penjelasannya. Jadi sebelum kita bacakan, bahwasanya ruba'i mazid itu terdiri menjadi tiga bagian. Yaitu wazan, ya, tafa'lala, tambahan satu huruf. Ya, yang kedua if'anlala, tambahan dua huruf, tambahan hamzah dan nun. Yang berikutnya if'alalla, tambahan berapa? Tiga huruf. Naam. Iqsya'arra. Baik, sekarang kita bacakan penjelasan dari Al-Kailani. Naam, tafadhol, dibaca sini. Ya, Saiful. Salah satu abwab. Dahroja. Itu antum nakal dari dahroja, antum tak bahin nurup tak. Tadahroja. Dahroja. Izia dari tadi, wahwa fi'lun ma'rif ala wazni tafak lala. Kita dahroju, mutorimu ala wazni, kita tafak lalu. Tadahroja, masdaruhu ala wazni, tafak lulan, wa isama hala babat tafak luli. Tafak lala, ya tafak lalu, tafak lulan, tafak lul. Nah, tapi perhatikan wa amar ruba'i al mazid fihi amzilatuhu, ay abniyatuhu, itu bangunan-bangunannya, contoh-contohnya, wazan-wazannya. Kata beliau di sini wa abwabuhu bihukmil istiqra, dan bab-babnya ini berdasarkan ya, kesimpulan dari penelitian, penelaahan, itu ada tiga bab. Itu bab yang pertama, bab tafak lala, tafak lul. Itu bab tafak lul. Ini bab masdarnya itu maknanya. Ya. Biziadati ta'i, dengan tambahan ta'. Sebelumnya, dahroja menjadi tadahroja. Kata dahroja, ay kamatakulu finahwi dahroja, menjadi tadah roja. Sebagaimana anda katakan pada dah roja, yang artinya berguling, ya maka menjadi tadah roja. Ini lil mutawa'ah berarti maknanya. Menjadi berguling. Itu lil mutawa'ah. Apa makna lil mutawa'ah? Yaitu menyatakan efek atau akibat dari sebuah fi'il yang lazim atau transitif. Ini baik dari wazan fa'ala, ya, atau fa'ala atau fa'lala. Ya, misalkan antum mengatakan ya, dahrajtuhu, saya menggelindingkannya. Fatadahraja. Ya, maka dia pun menggelinding. Nah, atau contoh yang lain. Ya, antum mengatakan ba'sartuhu, fatabasara. Ya, aku menyebarkan sesuatu, maka dia pun menjadi tersebar. Ini banyak ini. Ya, selain tadah roja, contoh yang lain, ya tagol gola, ya tagol golu, tagol gola, tagol gola, tagol gola. Apa artinya tagol gola? Menerobos. Tagol gola, ya tagol golu, menerobos. Ya, kemudian ya zalzala, yuzalzilu. Nah, maka itu kita jadikan mutawaah tazalzala, ya tazalzal. Maka menjadi berguncang. Tasalsala, ya tasalsalu, berantai. Tazahzaha, ya tazahzahu, minggir, bergeser. Ya, kemudian apa lagi? Tara'ra'a, ya tara'ra'u, menjadi tumbuh dan besar. Ya, banyak lagi. Ya, atau dengan wazan ini. Ya, apalagi tajauhara, ya tajauharu, tajauhara. Kan apa namanya? Jahar bersuara kencang, keras, menjadi tajauhara, bersuara lantang. Apalagi tahalwasa, tahalwasa, bicaranya enggak jelas. Ya tahalwasu dan seterusnya. Ini banyak ini. Taib. Nah, ini makna yang pertama, yaitu lil mutawaah, dari wazan tafak lala, ya tafak lalu, tafak lulat. Ini maknanya lil mutawaah, yaitu menyatakan efek, ya, mengikuti efek atau efek atau akibat dari sebuah fi'il yang transitif. Nah, berikutnya, ya, makna yang berikutnya apa? Menjadikan fi'il dari isim. Ya, ini isim, kemudian nanti menjadikan fi'il dengan wazan tafa'lala. Apa contoh misal qahwah, ya, qahwatun, ya, kopi, ya. Ya, ngopi-ngopi. Ah, ya betul, ngopi-ngopi. Nah, gimana? Ya, misalkan undang, ayo datang ngopi, kita ngopi-ngopi. Ya, antum mungkin biasanya hayya nasrab al-qahwa, begitu kan? Hayya nasrab qahwa ma'ana. Nah, ini bisa antum bentuk dengan wazan tafa'lala menjadi taqahwana. Taqahwana ya taqahwanu. Ayo ngopi-ngopi. Ayo Syekh Habib, ya. Na taqahwanu. Kita ngopi-ngopi. Ya, ngopi-ngopi. Ah, gitu. Qahwa menjadi ya taqahwanu. Taqahwana ya taqahwanu. Naam. Ya, apalagi misalkan yang ini. Sirwal, memakai sirwal, celana, ya. Tasarwala ya tasarwalu, ya, mengenakan sirwal. Banyak lagi contohnya kayak begini. Masyaallah. Anam. Ya. Berikutnya, nanti lanjutan dari ini, ya, kita lebih berluas-luas lagi nanti di buku lanjutan, ya. Di syarah al-maqsud insyaallah. Ini aja dulu dua maknanya. Ya, berikutnya kata beliau. Ya, mana lagi tadi? Kata dahraja kama taqulu fi dahraja ya tadahraja bi ziyadati ta, dengan tambahan ta. Wa huwa fi'lun madin ala wazni tafa'lala. Dan dia adalah fi'il madi dengan wazan tafa'lala. Mudari'uhu, yang fi'il mudari'nya, ya, mana? Ya tadahraju. Mudari'uhu, ini fi'il mudari'nya. Ala wazni yatafa'ladu, dengan wazan yatafa'ladu. Ya, tadahrujan, ini masdarnya. Masdaruhu, ini masdarnya. Ala wazni, ya, tafa'lulan. Ala wazni tafa'lulan, dengan wazan tafa'lulan. Uyusamma hadha babat tafa'luli, ini babnya dinamakan bab tafa'lul, bab masdarnya. Ya. Nah, kalau kita tasrif semuanya, berarti tiga baru kita dapati. Nah, kalau tiga ini kita dapati, udah gampang berarti. Isim fa'il, isim maf'ul, ya, fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim zaman. Ya, itu tafa'lala, ya tafa'lalu. Masdarnya tadi apa? Tafa'lulan. Ya, masdar miminya boleh antum sebutkan, boleh tidak? Ya, mutafa'lalan. Ya. Isim fa'il, mutafa'lilun. Isim maf'ul, mutafa'lalun. Fi'il amr, ya, tafa'lal. Tafa'lal. Tafa'lal. Ya, tafa'lal. Ya. Nah. Taib, ya. Tafa'lal. Nah, isim apa fi'il nahinya? La. La tatafa'lal. Isim makan, isim zaman? Mutafa'lalun. Mutafa'lalun. Nah. Ya. Bisa diulang? Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Masdar mimi. Mutafa'lalan. Ya. Isim fa'il. Mutafa'lilun. Isim maf'ul. Mutafa'lalun. Ya. Fi'il amr. Tafa'lal. Fi'il nahi. La tafa'lal. Baik. Isim zaman. Mutafa'lal. Isim makan. Mutafa'lal. Ahsan. Baik, ya. Bisa dipahami sini? Ah. Belum apalah antum ini, Pak Andika, muka-mukanya. Melas maksudnya. Melas mukanya. Tapak lala, ya tapak lala. Tapi Syekh di sini menghendaki kita menghafal tiga dulu. Enggak apa-apa. Tiga dulu. Ya. Tiga dulu. Ya. Berarti kalau taqahwana, ya taqahwanu, masdarnya apa? Mutaqahwunan. Masdar miminya? Mutaqahwidun. Mutaqahwanan. Masdar mimi. Nah, isim fa'il? Mutaqahwidun. Nah, isim maf'ul? Mutaqahwan. Fi'il amr? Mutaqahwan. Nah, ngopi-ngopi. Mul, taqahwan. Hakadha. Mul, taqahwan. Kata Syaumul pakai fi'il nahi. Gimana? Lah, tatakawan. Ente jangan ngopi-ngopi. Asna ad-dars di tengah belajar, kata Pak Syaumul. Masyaallah. Ba'da dars. Ba'da dars natakawanu, kata Syaumul. Setelah dars baru kita ngopi-ngopi. Hakada. Baik, paham sini bab ini? Ngerti? Nah, sekarang masuk kita bab berikutnya. Babusani minhu. Bab yang kedua darinya, perhatikan, ya. Bab al-if inlal. Ya, kita baca dulu berarti di matan. Oh, udah di matan. Bab if inlal itu dari wazan if an lala yaf an lilu. Ya, if an lala yaf an lilu. Nah. Dibaca di sini, ya. Abdul Malik. Al-Ula. An-Nuna. Nun maf'ul dari tazida. Itu non maf'ul bih itu terakhir itu. Nah, terus naqulu fi fa'ala if in la if an lala if an la bi ziyadati hamzati wa nuni ka kama taqulu fi nahwi harjama harjama harjama harjama harjama. Apa artinya harjama? Sempit. Nah, maka nanti ihran jamak menjadi sempit berdesakan. Terus ihran jamak bi ziyadati hamzati fi awalihi wa nuni baina ra'i wa jimi taqulu ihran jamak al-ibiru idza izdahamat idza izdahamat wa huwa fi'lun madid ala wazni annada akhran jama mudarihu ala wazni annada. Ya, harusnya ya yahranjimu itu ya harusnya ya yahranjimu. Terus ihrin jaman masdar ihrin jama masdaru ala wazni if an ifin lalan la yusamma hazababu ifin kok ada lanya ujungnya ifin lalan udah gak ada lanya kan. Kok antum nyebut lah ada komanya gak ada komanya ya ini dia seninya begitu sama di sana juga gak ada komanya seninya begitu ya. Terus ifin lalan wa isamat hadza babu baba hadza baba Al-if'illal. Nah. Baik, perhatikan. Al-babu sani minhu, bab yang kedua dari rubai mazid ini. Yaitu bab al-if'illal. Ini masdarnya. Wa qaidatuhu fi naqli ilai, kaidahnya dalam mengubah dari wazan rubai mujaradnya fa'lala, anta zida fi awalihi al-hamzah. Anda tambahkan hamzah di awal. Wa anta zida baina aini fi'lihi wa lam fi'lihi al-ula nunah. Anda tambahkan di antara ain dan lam fi'il yang pertama antum tambahkan nun. Maka menjadi if an lala. If an lala. Nah, nunnya ini sukun. Ya, nunnya ini sukun. Bi ziyadatil hamzati wa nun, dengan tambahan hamzah dan nun. Ya. Kemudian kama taqulu fi nahwi harjama, ya, ihranjama bi ziyadatil hamzati fi awalihi wa nuni baina ra'i wal jimi, dengan tambahan hamzah dan pada awal dan nun di antara ra dan jim. Taqul ihranjamat al ibil, unta. Onta-onta itu apa namanya? Sempit. Onta itu al-ibil itu isim jamak dari apa? Jamal. Ya. Ibil isim jamak. Ya, isim jamak itu apa? Jamak dari sebuah mufrad yang berbeda lafadznya. Semisal imra'atun nisa'un, itu isim jamak. Isim jamak, ya, isim jamak. Nanti ada jamak taksir, ada isim jamak. Kalau rijal, jamak taksir dari rajul. Ya, muslimun jamak mudzakkar salim dari muslim. Nah, isim jamak yang berbeda dengan mufradnya. Ya. Nisa'un mufradnya apa? Imra'atun, enggak ada hubungannya kan? Begitu juga ibil. Ibil isim jamak dari apa? Jamal. Jamal. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka beliau di sini menyatakan ihran jamat al-ibilu. Ya. Ibil berdesakan. Nah, apa maknanya itu? Idza izdahamat, apabila dia penuh, berpenuh. Berdesak-desakan ngumpul di situ. Wa huwa fi'lun madin, dan dia adalah fi'lun madi ala wazni if'an lala. Ya. Yahranjimu mudari'uhu, ini mudfil mudari'nya. Ala wazni yaf'an lilu, itu bukan taf'an lilu, yaf'an lilu. Ya. Ya. Karena di matan, lihat di matan. Di matan itu dengan apa? Dengan ya apa ta'fil mudari'nya? Hah? Dengan ya, ikutin di matan. Di matan al-izzi. Ya, di matan al-izzi. Nah, berikutnya ya, mana lagi tadi? Ah. Ihrin jaman masdaruhu ala wazni if'inlalan. Wa yusamma hadha babal if'inlal. Nah, bab ini namanya bab al-if'inlal. Nah, apa fungsinya bab ini? Sama kayak yang pertama. Itu lil mutawa'ah, untuk menunjukkan efek dari sebuah kata kerja transitif, ya. Transitif. Misalkan tuh mengatakan, ya, kayak tadi, ya, dari fa'lala, dari jar harjama, harjamtu al-ibila, harjamtu al-ibila, saya mengumpulkan ibil, gitu. Atau saya menghimpun ibil, onta-onta, fahran jamat, maka onta-onta itu pun berkumpul menjadi berdesak-desakan. Nah, sudah bisa dipahami sini ya. Ya. Kalau susunannya apa? Setahu saya, seingat saya, fungsi dari wazan ini if an lala yaf an lilu, seingat saya cuma satu, lil mutawa'ahnya. Cuma satu. Enggak seperti yang pertama tadi. yang tafak lala ya tafak lalu itu ada berbagai varian dari tujuannya. Ya, ilmu tawa'ah atau untuk menjadikan fi'il dari isim. Misal tadi kohwah. Ini ilmu tawa'ah saja. Nah, berarti tiga ini kita ketahui fi'il madinya yaitu if'an lala, fi'il mudhari'nya yaf'an lilu. Ya. Masdarnya apa? If'in lalan. Masdar miminya maf'an muf'an lalan. Muf'an lalan. Berarti isim fa'ilnya muf'an lilun. Ya. Isim maf'ulnya muf'an lalun. Muf'an lalun. Ini fi'il amr if'an lil. If'an lil. Ya, berarti fi'il nahinya la taf'an lil. Isim zaman isim makan muf'an lalun. Muf'an lalun, muf'an lalun. Ya, muf'an lalun, muf'an lalun. Isim zaman isim makan sama dengan ya, sama dengan apa? Masdar mimi. Sama lagi dengan apa? Isim maf'ul. Nah, itu gampang itu. Baik. Nah, berikutnya sekarang. Ya. Lihat. Lihat, kemudian perbedaannya apa? Tadi yang baca siapa? Abdul Malik ya? Belum selesai itu Abdul Malik. Wal farqu baina hadha wal farqu baina hadha wa baina ma dzukira yajibu ya yajibu takarruri tak yajibu takarruru allami la huna jangan ditasydid hunnanya la huna wa anna adzalika hunaka hunaka wal farq, perbedaan kalau begitu antara bab ini dengan apa yang telah disebutkan di sulasi masjid dari contoh ik'an nasa, yaitu ik'an sasa. Ik'an sasa yak'an sisu. Apa? Kalau ik'an sasa yak'an sisu apa artinya? Nah, apa artinya? Enggak mau dikumpulkan, enggak mau digiring. Yaitu ikhinsasan itu masdarnya. Anahu yajibu takarruru lami hunaka wala huna. Bahwa pada wazan ikhinsasa itu wajib ya diulang lamnya. Diulang lamnya. Tapi tidak wajib pada bab ini. Dan pada bab ikhinsasa itu ya afwan. Pada hunaka itu maksudnya fi'il sulasi mazid. Pada sulasi mazid di sana itu terdapat 3 huruf dan di sini hanya 2 huruf tambahannya. Tapi berikutnya bab salis, bab al-if'ilal bitasydidil lam. Nah, ini terakhir dari rubai mazid. Ya, tafadhol dibaca di sini. Ya. Saiful. Hah? Saya perlu deh ya. Coba sini, Pak Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Al-bab ats-tsalits. Bab if'ilali. Mudah pun nilai. Bab if'ilali. Tasydidil lam al-awwali. Bitasydidil lam al-ula. Lam itu huruf muannas hukumnya, maka ula. Terus bitasydidil lam al-ula wa qa'idatu hurufin naqli ilayhi an tazida fi awwalihi al-hamzat al-hamzatihi hamzati. Apa irobnya hamzah? Nah, apa irobnya hamzah, Pak Afif? Khobar. Lah, khobar di mana? Apa ikhwah? Maf'ul bi dari tazid. Nah, antum sih enggak pernah nambah. Awali alhamzah. Alhamzah. Anda menambah tuh. Itu enggak pernah nambah sih. Dari awali alhamzah. Ah, gitu. Wa an tukarriro. Wa an tukarriro lamuhu. Ah, maf'ul bi lamahu. Itu huruf lam, lamahu. Lamahu. Itu Mas Bibit enggak ada bukunya. Wa an tukarriro lamahu as-sani as-saniyata. Nah. Watad watud gim watud gima. Watud gima. Watud gima taqulu fi fa'lala. If ilala. If alalla. If alalla. Bi ziyadati hamzati fi awwalihi wa taqriri wa taqriril lami as-saniyati ma'al idghami wa huwa bi sukunil fa'i wa fathil 'aini wal lami al-ula muqaffafatan wal lami as-saniyati musyaddadatan kama taqulu fi nahwi Pinahwi kosharo, ini kosh'aro. Asalnya fa'lala kosharo. Kosharo, fasoro, iksha'arro. Iksha'arro. Nah. Di ziyadatil hamzati fi awalihi wa ziyadati ikhdarro ikhdaini. Ikhdai. Ikhdairro aini. Di silentnya handphonenya jangan ada yang bunyi. Istrinya. Terus. Ma'an idgami takulu iksha'arro. Iksha'arro jilduhu. Jilduhu kulit. Ya. Iksha'arro jilduhu. Ida akhadtuhu. Akhadathu. Ida akhadathu fasha'riro. Kosha. Ya, apa ini? Kush iroiratun. Fa'il dari akhadat. Akhadathu kush iroiratun. Wa huwa fi'lun madin ala wazni if'alala yaqsha'irru mudari'anhu ala wazni yaf'alillu. Nah, mana itu? Yaqsha'irru mudari'uhu ala wazni yaf'alillu. Ya. Mudari'uhu ala wazni yaf'alillu. Itu tadi bukan itu ya, yang benar pengucapannya kusha'riratun, kusha'rirah. Ya. Kusha'riratun. Kusha'rirah. Kusha'rirah. Kusha'rirah itu apa gemetar ya. Kusha'rirah. Ya. Berdiri bulu Roma Rona gitu kan. Bulu kuduknya berdiri bukan menggigil. Ya, gemetaran di. Nah, terus ala wazni yaf'alillu iksha'roron masdaruhu ala wazni if'ilalan wa asruhu if'ilalan wa asruhu if'ilalan bisalasi lamati. Mana antum? Pak masdaru if illal wa asluhu if illalan bisalasati lamatin. Lamat jamak dari lam ya. bisarasi lamatin faudhimat al-ula fisaniyati lil mislaini fasoro if'ilalan wa yusamma hadha babul if'ilal babal if'ilal wa yusamma hadha al-babu baba hadha al-baba al-if'ilalan. Baik, nah. Yeah. Baik, berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah al-bab salis, bab yang ketiga yaitu bab al-if'ilal dengan ditasdid lam yang pertama. Wa qaidatuhu fi naqli ilaih, kaidahnya untuk merubah dari aslinya mujarradnya yaitu wazan fa'lala ya. Maka dirubah menjadi wazan if'alalla yaf'alillu. Kaedahnya gimana? Antazida fi awalihi alhamzata. Pada wazan fa'lala antum tambahkan hamzah. Wa antukarira lamahu asaniyah, antum ulang lam yang kedua. Tapi watu tuhima, tapi antum idghamkan, leburkan. Kan ya fa'lala antum tambahin hamzah. If'alalla. If'alalla. Berarti tambahannya berapa huruf? Tambahannya 2 ya, 2. 2, enggak ada yang 3, afwan. 2. Taqulu fi fa'lala, antum rubah ada fa'lala dirubah menjadi if'alalla bi ziyadatil hamzati fi awalihi, dengan ditambahkan hamzah pada awalnya. Kemudian wa takriril lam tsaniyah, dan diulang lam yang kedua ma'al idgham, tapi disertai dengan idgham peleburan. Wa huwa bisukunil fa, dengan disukunkan fa wa fathil ain, dan difasahkan ain la ain fiilnya ya if alalla, ain fiilnya if a alalla itu difathahkan ya lamil ula, wa kemudian wa fathil aini wa lamil ula, dan difathahkan pula lam yang pertama mukhaffafatan ya, dengan mukhaffafah artinya tanpa tasydid if ala tanpa tasdid. Ya, kemudian kata beliau wala misaniyah, dan lam yang kedua musyaddadatan. Musyaddadah artinya dengan tasdid. If ala la hakadha. Ya. Kama taqulu fi nahwi. Ya, qash'ara sebagaimana Anda katakan pada contoh qash'ara menggigil. Ya. Baik. Maka berubah menjadi iksha'arra, iksha'arra, ya, iksha'arra, merinding. Ya. Tadinya menggigil jadi merinding. Biziyadatil hamzati fi awalihi, dengan tambahan hamzah pada awalnya. Ya, dengan tambahan hamzah pada awalnya bi waziyadati ihdai ra'ain, dan dengan ditambahkan salah satu dari dua ra itu kan iksha'arra ma'al idgham, tetapi ra-nya ini yang dua ini disertai dengan idgham ya, maka menjadi dirubah menjadi tasydid saja. Mudari'uhu ala wazni yaf'alillu yaq ya bra yaf'alillu yaqsha'irru iksha'raran, ini masdaruhu ala wazni if'illalun if'illalin wa asluhu if'lil if'illalan, ini was aslinya begitu. Ini kan sulit, ada lam sukun berjumpa dengan lam yang berharakat, ya enggak? Ini kan enggak mungkin. Ini aslinya if'illalan bisalasatilamatin, dengan tiga lam berturut-turut. Fa'udgimat al-ula, maka yang pertama diidgomkan, dilebur ya. Taib. Diidgomkan yang pertama fisaniyah ke lam yang kedua. Ya, lil misain pada contoh itu fasara jadilah if'illalan. Wa yusamma hadha babal if'ilal. Bab ini dinamakan bab if'ilal. Ya, apa fungsinya bab if'ilal ini? Bab if'alla if'alalla yaf'alillu. Apa fungsinya? Yang pertama lil mutawaah. Ya. Yang pertama adalah lil mutawaah. Ya. Nah, yang kedua, ini yang kedua yaitu yang dengan wazan ini. Ya, yaitu lil ighna anir rubai al mujarrad. Yaitu karena tidak membutuhkan rubai mujarrad. Yang ketiga lil mubalaghah. Yaitu untuk memubalaghah. Melebihkan maknanya. Ya. Nah, contoh iksha'arra tadinya kan ya itu wazannya apa? Qash'ara begitu ya. Ya, qash'ara maknanya apa? Menggigil. Nah, jadi dimubalaghahkan iksha'arra menjadi sangat merinding, menggigil. Nah, begitu. Ya. Kemudian ya, makna yang apa lagi? Yang berikutnya, tadi mutaba'ah, yang kedua tadi lil ighna anil murba'i. Yaitu tidak butuh kepada rubai al mujarrad. Ya. Itmahalla yatmahillu. Itma'anna yatmainnu. Itma'anna yatmainnu. Ya, menjadi tenang. Kalau itu mutawa'ah. Ya. Menjadi tenang. Ya. Nah. Kemudian apalagi? Ya, seingat saya cuma itu aja ya. Itu lil mubalaghah, lil ighna anir rubail mujarrad, lil mutawa'ah. Ya, kita lanjut lagi. Berikutnya mana lagi tadi yang belum kita bacakan? Takul, itu ya. Ah, ini udah iksha'arra udah diterjemahin belum? Belum. Ya. Iksha'arra jilduhu. Nah, kulitnya itu sangat merinding, menggigil. Idza aqadathu, ya apabila ya aqadathu kusya'riratun. Nah, apabila kusya'rirah ya rasa ngeri menggigil itu menimpa dia. Wa huwa fi'lun madin ala wazni if'alalla. Fi'il madi dengan wazan if'alalla yaksha'irru itu mudari'uhu, mudari'nya. Ala wazni yaf'alillu iqsi'raran itu masdaruhu ala wazni if'illal. Ala wazni if'illalin asluhu ya if'illal bisalah satu lamat, yaitu dengan tiga lam fa'ud gimatan ula. Ini udah ya. Baik. Nah, berarti yang belum kita dapati di sini apa? Tasrifnya, keseluruhannya. Ya. Tasrifnya. Fi'il madinya, fi'il mudhari dan masdar ini sudah. Yaitu if'alalla yaf'alillu if'illalan. Ya, if'alalla yaf'alillu ya. Itu apa wazannya? If ya, if ilalan. Nah, tapi babnya ini bab if ilal. Itu di idgham. Ya. Kemudian ya. Apa isim fa'ilnya? Muf'alillun. Apa isi maf'ulnya? Muf'alallun. Apa isi apa fi'il amarnya? If'alillah. If'alillah. Ya, fi'il nahi? La taf'alillah. Fi isim zaman isim makan? Muf'alallun. Ya. Muf'alallun. Kemudian kata beliau fa jami'u abwabil fi'li ala ma dzukira fi hadzal kitabi salah satu wa ishruna baban kama sami'ta tafsilaha. Nah, seluruh bab fi'il dari yang telah disebutkan ini di kitab ini itu berarti ada ya 23 bab. Kama sami'ta tafsilaha, sebagaimana Anda dengar perinciannya. Wa idza syi'ta ma'rifata awzanil kalimati wa aqsamiha. Apabila Anda menginginkan untuk lebih mengetahui wazan-wazan kalimat dan jenis-jenisnya, fa'alaika bima'rifatil abwabi wa qawaidiha 'alal wajhil madhkuri. maka Anda mesti mengetahui bab-bab dan kaedah-kaedah dari ya ala wajhil madzkur, dari yang telah disebutkan ini semua. Ya, cukup ya. Nanti kita lanjut pada tanbih mengenai fiil, ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Subhanallah wa bihamdik. Ah, ada yang mau tanya? Silakan.